إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. إخواني في الدين أعزكم الله قوم مسلمين سيدان جمع يمربهاجيا رحمني ورحمكم الله. الحمد لله kita bersyukur pada Allah subhanahu wa ta'ala atas karunia-Nya yang sangat besar, kenikmatan-Nya yang sangat banyak yang Allah berikan kepada kita, khususnya kaum muslimin, kaum mukminin. Allah subhanahu wa ta'ala memberikan hidayah kepada kita. Allah subhanahu wa ta'ala menurunkan bimbingan kepada kita. Allah subhanahu wa ta'ala mengutus Rasul-Nya untuk membimbing kita umat Islam. Ikhwani fiddin, a'azakumullah, ini adalah ni'mah yang Allah subhanahu wa ta'ala menyatakan al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakum al-islam dina. Hari ini telah aku sempurnakan bagi kalian agama kalian dan aku sempurnakan ni'matku atas kalian dan aku ridha Islam sebagai agama kalian. Maka dalam ayat ini Allah menyebut agama ini sebagai nikmat yang Allah sempurnakan untuk kita, kaum muslimin. Agama yang sempurna, agama yang lengkap, agama yang Allah subhanahu wa ta'ala sudah gariskan tepat untuk manusia. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Allah berfirman, Taha ma anzalna alaikal qur'ana litashqa. Taha. Allah tidak menurunkan atasmu Quran ini litashqa, agar kalian sengsara. Allah tidak turunkan Al-Quran ini agar kita sengsara. Allah turunkan Al-Quran agar kita terbimbing, mendapatkan sa'adatul dunia wa sa'adatul akhirah. Agar kita mendapatkan kebahagiaan dunia dan kebahagiaan akhirat. Manusia tanpa bimbingan Allah, manusia tanpa bimbingan Al-Quran, manusia tanpa bimbingan seorang Nabi, seorang Rasul, maka mereka zaluman jahula. Sangat zalim, sangat jahil, selalu menginginkan yang melampaui batas, selalu menginginkan sesuatu yang berlebihan, yang hulu dan ekstrim. Tanpa bimbingan Al-Quran, manusia dalam keadaan tidak mengerti mana yang benar, mana yang salah. Mana yang akan menguntungkan dirinya di dunia dan di akhirat dan mana yang merugikan. Maka manusia tanpa bimbingan Allah subhanahu wa ta'ala akan celaka. Akan binasa. Ma anzalna alaikal Qur'ana litashqa. kami tidak turunkan kepadamu Quran ini untuk memberatkan. Allah memerintahkan ibadah semua dengan hikmah-hikmah. Yang hikmah itu untuk kita, manusia. Yani untuk kebaikan kita, untuk kepentingan kita, untuk keselamatan kita, untuk kebahagiaan kita di dunia dan di akhirat. Selalu Allah akhiri perintah-perintahnya atau larangan-larangannya dengan kalimat-kalimat la'allakum tuflihun, semoga kalian mendapatkan falah. La'allakum tashkurun, semoga kalian bersyukur. La'allakum tahtadun, agar kalian terbimbing. La'allakum ta'qilun, la'allakum tadhakkarun, semua Allah katakan agar kalian terbimbing, agar kalian mendapatkan bimbingan, agar kalian ingat. Aqimis salata lidzikri, kata Allah. Tegakkan salat untuk mengingatku. Dan ketika Allah perintahkan untuk berpuasa, Allah katakan yuridullahu bikumul yusr wa la yuridu bikumul usr. Allah menginginkan dari kalian kemudahan, Allah tidak menginginkan kalian kesusahan. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan inna hadzal din yusrun wa la yushad ad-din illa ghalaba. Sesungguhnya agama ini mudah dan tidak ada orang yang memberat-beratkannya kecuali akan kalah, enggak akan bisa konsekuen. Karena agama ini telah sempurna, agama ini telah tepat sesuai dengan kemampuan manusia. Maka yang wajib biarkan wajib, yang mustahab biarkan mustahab. Jangan mewajibkan sesuatu yang mustahab. Dan jangan menyatakan mustahab apa yang wajib. Sampaikan apa adanya. Dan itu makna yassiru wa la tu'assiru, bashiru wa la tunaffiru. Mudah-mudahkanlah, jangan memberat-beratkanlah. Jangan memberat-beratkan manusia. Dan beritakan kabar gembira. Jangan membuat mereka lari. Yang disampaikan apa adanya. Inna hadad din yusrun. Agama ini mudah. Ma anzalna alaikal qur'ana litashqa. Tidak Allah turunkan Al-Quran untuk memberatkan, untuk menyiksa. La wallah. Tidak demi Allah. Al-Quran adalah rahmah. Al-Quran adalah hudan wa nur. Al-Quran adalah kasih sayang dari Allah subhanahu wa ta'ala. Dan Rasulullah SAW diutus sebagai rahmat. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Tidaklah aku utus engkau wahai Rasul kecuali untuk rahmat, kasih sayang untuk seluruh manusia. Maka kaum muslimin, rahimani wa rahimakum Allah. Kita harus pandai bersyukur. Mengucapkan alhamdulillah. Alladhi hadana li hadha wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Alhamdulillah yang telah memberikan petunjuk kepada kita ke dalam agama ini. Agama yang sempurna, agama yang penuh kasih sayang, agama rahmat, agama yang tidak memberatkan. Kaum muslimin rahiman wa rahimakumullah. Ketika ada seseorang di Masjid Rasulullah SAW dalam keadaan berdiri di tengah panas, dan kemudian dikatakan oleh Nabi, kenapa dia berdiri? Semua yang lain duduk. Ya Rasulullah, dia bernazar untuk berpuasa dan berdiri tidak mau duduk dan di tengah panas tidak mau bernaung. Kata Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, suruh dia duduk dan suruh dia bernaung dan teruskan puasanya. Ikhwani fi din, a'azakumullah, yang ditakrir oleh Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam adalah puasanya, karena puasa adalah ibadah yang syar'i. Adapun berpuasa ingin terus dengan panas tanpa bernaung atau berpuasa berdiri enggak mau duduk, dilarang oleh Nabi. Duduklah, bernaunglah dan teruskan puasanya. Karena puasa ibadah dan bukan ibadah yang memberatkan. Rasulullah sallam menyatakan tasahharu fa inna fis sahuri barakah. Makan sahurlah kalian. Karena sesungguhnya pada sahur ada barakah. Disuruh untuk makan sahur sebelum berpuasa. Agar kita tidak kelaparan. Agar kita tidak tertimpa penyakit ini dan itu. Makanlah. Walaupun dengan seteguk air atau dengan sebuah korma. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Ditambah lagi Rasulullah SAW menyatakan hendaklah bersegera untuk berbuka ketika terbenam matahari. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Ketika ada beberapa sahabat yang ingin puasa bersambung tanpa berbuka melanjutkan lagi sampai keesokan harinya, Rasulullah SAW tidak mentakrir mereka. Bahkan Nabi menyatakan la tuwasilu, Jangan kalian berpuasa wisal. Kalau kita bertanya siapa yang merasa berat, mereka sendiri. Tetapi agama ini rahmat, kasih sayang. Jangan. Jangan kalian berpuasa wisal. Ketika mereka menjawab, walakinnaka tuwasil, ya Rasulullah, engkau sendiri berpuasa wisal. Qala lastu kahayatikum, aku tidak sama dengan kalian. Bittu yut'imuni rabbi wa yasqini, aku tidak sama dengan kalian. Aku bermalam dengan diberi makan oleh Allah dan diberi minum. Ikhwani fiddin a'azakumullah, kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, dan termasuk kenikmatan Allah subhanahu wa ta'ala, Allah jaga Al-Quran ini terus sampai hari ini. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidhun. Kami yang menurunkan Quran ini dan kami yang menjaganya. Allah turunkan bimbingan yang sempurna, Al-Quranul Karim, hudan wa rahmah wa nur. Dan Allah sendiri yang menjaganya, tidak berubah satu huruf pun, tidak bertambah, tidak berkurang, tidak berganti. Dan bahasanya Allah katakan Quranan Arabian ta'allakum ta'qilun. Quran yang berbahasa Arab agar kalian paham. Dan sungguh bahasa yang dipilih oleh Allah, bahasa Arab sampai hari ini tidak berubah. Bisa dibayangkan kalau dengan bahasa-bahasa lain yang sebagian besarnya sudah tidak dipaham lagi hari ini. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kita ucapkan alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Dan Allah subhanahu wa ta'ala memberikan penjagaan ini pada Quran bukan hanya pada lafadznya. Kata Ibnul Qayyim rahimahullah, mana ayat kami akan menjaganya adalah dijaga lafzan wa ma'nan. Lafadznya, hurufnya tidak berubah dan terjaga. Demikian pula makna-maknanya terjaga. Karena Allah jaga pula hadis Rasulullah SAW. Allah utus Rasulnya. Dan Allah katakan kepada nabinya, litubayyina linnasi manuzzila ilaihim, agar engkau menerangkan pada manusia apa yang Allah turunkan pada mereka. Rasulullah SAW menerangkan makna-maknanya, menafsirkan ayat-ayatnya, menyebutkan bagaimana penerapannya, dan mencontohkan dengan fi'ilnya sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Dan juga terjaga. Terjaga dengan ilmu hadis, terjaga dengan ilmu riwayat, diriwayatkan dengan sanad, dengan rawi-rawi yang terpercaya, yang thiqah, yang jujur, yang penghafal kuat, tidak berdusta. Dan juga mereka melihat, manusia melihat bahwa isnad hanya pada agama Islam. Ini kehebatan yang Allah berikan pada umat ini. Ini adalah keistimewaan yang Allah berikan pada umat Islam. Enggak ada agama apapun yang memiliki berita-berita dari orang yang mereka aku sebagai nabi dengan riwayat dan sanad. Tidak ada. Hanya umat Islam yang rawi-rawinya bisa diperiksa siapa, bagaimana kejujurannya, bagaimana kuatnya hafalannya, apakah bertemu atau tidak bertemu, kapan dilahirkan dan kapan meninggal. Rinci. Ikhwani fi din a'azakumullah, kita harus bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala. Dan tentunya makna syukurnya adalah kita terima dengan ilman wa amalan, kita terima dengan ilmu dan amal. Kita pegang kuat-kuat, kita gigit dengan geraham kita bahwa ini nikmat dari Allah. Kita bersyukur dengan kita amalkan karena ini dari Allah. Ikhwani fi din a'azakumullah, kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Demikian pula Allah mudahkan agama ini, Al-Quran ini untuk dihafal, dipelajari. Walaqad yassarna al-Qur'ana lidzikri fahal min mudzakir. Sungguh kami telah mudahkan Al-Quran ini untuk diingat. Kata-katanya bagus, kata-katanya indah, kata-katanya mudah untuk dihafal, untuk dipelajari. Maka ikhwani fi din a'azakumullah, tidak ada alasan lagi bagi kita kaum muslimin untuk mempelajari Al-Quran, untuk menerapkan Al-Quran, untuk kita mempraktekkan apa yang Allah perintahkan dalam Al-Quran. Nasallah ta'ala taufiq wal inayah. Wa nasallah ta'ala yahdiyana wa yahdil muslimina jami'an ila sawa'is sabil. Wa sallallahu ala muhammadin wa ala alihi wa sahabihi wa sallama tasliman katira. Alhamdulillah. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله عباد الله kaum muslimin sedang yum yang berbahagia, rahimani wa rahimakumullah. Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada setiap anbiya mukjizat-mukjizat. Dan di antara mukjizat Rasulullah SAW yang terbesar adalah Al-Qur'an. Rasulullah SAW bersabda, "Ma minal anbiya'i min bani min nabiyyin illa qad u'tiya minal ayati ma misluhu amana 'alaihi al-bashar." Tidaklah ada seorang nabi pun dari para anbiya kecuali diberi sesuatu, ayat-ayat kekuasaan Allah yang dengannya manusia beriman. Wa innama kana alladhi utitu wahyan, adapun aku diberi oleh Allah Subhanahu wa taala wahyu yang Allah wahyukan kepadaku. Fa arju an akuna aktsarahum tabi'an, maka aku berharap aku adalah yang terbanyak pengikutnya karena mukjizatku terus menerus. Itu maknanya. Karena Al-Qur'an sampai hari ini bisa kita lihat keajaibannya. Bisa kita lihat sesuatu yang istimewa, yang menakjubkan. Para jin ketika mendengarkan ayat Al-Qur'an dibaca, mereka berkata, "Inna sami'na Qur'anan 'ajaba yahdi ila ar-rusydi fa amanna bihi wa lan nusyrika bi rabbina ahada." Kata para jin tadi, sungguh kami mendengar Qur'anan 'ajaba, Qur'an yang sangat menakjubkan. Kami beriman dengannya dan semoga kami tidak menyekutukannya dengan suatu apapun. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, terkagum-kagum para jin dengan ayat-ayat Al-Qur'an, keindahannya, balaghahnya, bahasanya, tingginya makna yang terkandung di dalamnya. Bahkan musyrikin dalam keadaan mereka belum masuk Islam sudah terkagum-kagum dengan ayat ini. Al-Walid ibn al-Mughirah, tokoh musyrik ketika itu di zaman jahiliyah, dengan dua orang lainnya, ketika suatu malam mereka bertemu di tempat yang sama, yaitu di rumah Rasulullah SAW. Masing-masing ingin mencuri pendengaran, ingin mendengar Al-Quran. Maka mereka berkata, "Jangan kesini lagi." Besoknya masing-masing berpikir dua temannya tidak akan datang. Maka datang tiga-tiganya. Ketemu lagi. Sampai yang ketiga kalinya mereka berkata, "Ada apa? Kita kesini lagi, kesini lagi." Maka Walid ibn Mughirah berkata, "Inna fitilawatihi lahalawa." Sungguh bacaannya indah, manis. Dan sungguh kalamuhu labalaghah, memiliki makna yang tinggi. Sungguh kata-katanya, ini bukan kata-kata manusia. Ini bukan qaulul bashar. Maka dua temannya terkejut dan marah kepadanya, "Engkau terkena sihir. Engkau telah disihir oleh dia. Kalau engkau tidak mencabut ucapanmu, kami enggak akan memuliakan engkau kembali." Maka Walid berpikir. Apakah mendapatkan keridhaan Allah dan Rasulnya atau mendapatkan keridhaan mereka? Tetapi celaka wallah. Celaka wallah, dia justru memilih keridhaan manusia. Dan Allah katakan dalam Al-Quran, "Innahu fakkara wa qaddar. فَقُتِلَ كَيْفَ قَدَّرُ ثُمَّ قُتِلَ كَيْفَ قَدَّرُ ثُمَّ نَظَرُ ثُمَّ عَبَسَ وَبَثَقُ ثُمَّ أَدْبَرَ وَاسْتَكْبَرُ فَقَالَ إِنْ هَذَا إِلَّا سِحْرٌ يُؤْثَرُ إِنْ هَذَا إِلَّا قَوْلُ الْبَشَرُ." Kata Allah, dia berpikir dan menentukan. Tetapi celakalah apa yang ditentukan. Dan sungguh celakalah apa yang dia tentukan. Dia berpaling dengan bermuka masam, tiba-tiba dia berkata, "Ini tidak lain kecuali sihir yang berpengaruh. Ini tidak lain kecuali ucapan manusia." Kata Allah, "Sauslihi saqar," sungguh akan masukkan dia ke dalam neraka saqar. "La tubqi wa la tadhar lawahatun lil bashar 'alayha 19." Sungguh kata Allah, aku akan masukkan dia ke dalam neraka saqar yang tidak akan mati dan tidak akan hidup. Dia akan tersiksa terus-menerus. Ikhwani fid din, a'azakumullah, kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Allah ancam dengan ancaman yang merikan di neraka saqar karena dia berkata bahwa Al-Qur'an qaulul bashar, karena Al-Qur'an ucapan manusia. Ikhwani fid din, a'azakumullah, la wallah, tidak demi Allah. Al-Qur'an kalamullah, Al-Qur'an ucapan Allah, Al-Qur'an wahyu dari Allah diantarkan oleh Jibril kepada Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikannya kepada manusia. Ketika musyrikin menghalangi, maka Rasulullah SAW berkata kepada mereka, atamna'uni an uballigha kalama rabbi. Apakah kalian menghalangi aku untuk menyampaikan kalama rabbi, ucapan Rabbku? Maka Al-Quran ucapan Rabb, ucapan Allah, bukan ucapan manusia. Maka kaum muslimin, rahimani wa rahimakumullah. Siapa yang menyatakan bahwa Al-Quran ini ucapan manusia, maka dia sama dengan Walid ibn Mughirah yang mati dalam keadaan kafir. Sama dengan musyrikin jahiliyah yang tidak percaya bahwa ayat-ayat ini adalah ucapan Allah subhanahu wa ta'ala. Kaum muslimin, rahimani wa rahimakumullah. Allah subhanahu wa ta'ala juga memberikan kisah-kisah di dalamnya yang juga kisah-kisah yang menakjubkan dan bukan kedustaan. Nahnu naqussu 'alaika ahsanal qasasi bima awhayna ilaika hadzal Qur'an wa in kunta min qablihi laminal ghafilin. Sungguh kami mengisahkan kepadamu sebaik-baik kisah dengan apa yang kami wahyukan kepadamu dari dalam Al-Qur'an, dan sesungguhnya engkau sebelumnya tidak tahu. Ikhwani fiddin, a'azakumullah. Yahudi, Nasrani, dan mereka-mereka orang kafir menuduh bahwa Rasulullah SAW membuat sendiri kata-kata tersebut. Tetapi bagaimana dengan kisah-kisahnya? Rasulullah SAW adalah seorang yang ummi, tidak membaca, tidak menulis, dan tidak pernah belajar dari Ahlul Kitab. Tetapi membawakan kisah-kisah tentang para anbiya yang persis seperti apa yang mereka dengar dari Taurat dan Injil. Ikhwani fiddin, a'azakumullah. Tidak mungkin kalau bukan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Mustahil kalau beliau membikin sendiri. Maka ini pasti ucapan Allah subhanahu wa ta'ala. Al-'allamul ghuyub, ya maha mengetahui apa yang gaib. Laqad kana fi qisasihim ibratun li'ulil albab. Dan kisahnya kisah-kisah yang memberi pelajaran. Bukan kisah-kisah kosong. Maka na hadithan yuftara, bukan pula kisah yang dibuat-buat dengan kedustaan. Walakin tasdiqal ladzi baina yadayhi, tetapi membenarkan apa yang ada pada mereka. Wa tafsila kulli syai, dan merincikan segala sesuatu. Wa hudan wa rahmatan liqaumi yu'minun. Maka ikhwani fiddin, a'azakumullah, tukang-tukang sihir di zaman Nabi Musa adalah awal yang pertama berkata, amanna bi rabbi Musa wa Harun, atau amanna bi rabbi Harun wa Musa. Bahkan Fir'aun marah kepada mereka dan berkata, amantum qabla an adana lakum. Apakah kalian beriman sebelum aku izinkan? La uqatti'anna aydiyakum wa arjulakum min khilafin. Wa la usallibannakum fi judu'in nakhli. Wa la ta'lamunna ayyuna ashaddu 'adaban wa abqa. Aku akan potong tangan kalian dan kaki kalian bersilangan. Akan aku salib kalian di pokok-pokok pohon kurma. Ini ancaman mengerikan. Tetapi apa jawaban tukang-tukang sihir? La uthiraka ala ma ja'ana. Kami enggak akan memilih engkau daripada apa yang datang kepada kami dari kebenaran. Faqdi ma anta qad. Innama taqdi hadhihi dunya. Silakan putuskan apa yang kau putuskan. Engkau hanya memutuskan kehidupan dunia. Ikhwani fi din, a'azakumullah, saya tanya. Mengapa dia segera masuk Islam dan dengan yakin seperti itu dan istiqamah walaupun dengan ancaman-ancaman mengerikan? Karena ayat yang mereka lihat. Karena ayat yang menakjubkan yang mereka lihat. Bahwa Musa ketika melemparkan tongkatnya, tukang-tukang sihir tahu bahwa itu bukan sihir. Mereka tahu sihir. Mereka mengerti. Tetapi ketika Musa alaihi salam melemparkan tongkatnya menjadi ular dan memakan semua yang mereka lemparkan dari tali temali dan kayu-kayu mereka, mereka takjub. Ini bukan manusia. Artinya bukan ilmu manusia. Ini dari Allah. Ini mu'jizat. Berarti dia benar-benar utusan Allah subhanahu wa ta'ala. Amanna bi Rabbi Harun wa Musa. Kami beriman dengan Rabbnya Harun dan Musa. Kata para ulama, kalau mereka langsung beriman ketika melihat tanda-tanda kekuasaan Allah pada sihir tersebut, yang ternyata mereka lihat bukan sihir, mukjizat seorang Nabi, maka sungguh kata mereka, mukjizat Al-Quran lebih menakjubkan daripada tongkat menjadi ular. Lebih menakjubkan daripada mukjizat-mukjizat lain dengan hadis tadi. Kata Rasulullah SAW, aku diberi mukjizat berupa Al-Quran. Dan aku berharap akan lebih banyak yang masuk Islam. Ikhwani fid din, a'azakumullah kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Sampai hari ini selalu bermunculan bukti-bukti kebenaran Al-Qur'an. Bukti-bukti berita dari Al-Qur'an. Kalau tulisan manusia, kalau ucapan manusia mustahil. Mereka tidak tahu yang ghaib. Yang tahu yang ghaib adalah Allah Subhanahu wa taala. Maka ayat Al-Qur'an tidak lain wahyu min wahyillah, dan itu adalah mukjizah yang terbesar dari mukjizat-mukjizat Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Fa natlaha ta'ala ayahdiyana wa yahdil muslimina jami'an ila sawa'is sabil, wa natlaha ta'ala an yaj'alna min ahli Al-Qur'an wa min qari'ina lil-Qur'an wa muta'allimina lil-Qur'an wa da'ina ila Al-Qur'an. Allahumma nas'aluka ridhaka wa na'udzu bika min sakhatika wa ghadabika wa tawaffana mal abrar. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adhaban nar. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid, wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Subhanaka Allahumma bihamdik, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik, wa aqim الصلاة.